السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang enggak mungkin kita bisa hitung. Gak bisa kita kalkulasikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kita gak akan mampu bisa menghitungnya. Dan nikmat terbesar adalah nikmat hidayah. Nikmat yang menentukan kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Dan sebagaimana kita katakan bahwa ilmu adalah kehidupan, maka nikmat ilmu adalah nikmat kehidupan. Jadi ketika kita dikasih ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, itu berarti kita dikasih kehidupan yang hakiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, adakah yang lebih berharga daripada itu? Adakah yang lebih berharga daripada diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita mau dikasih duit atau uang 100 miliar tapi begitu dikasih meninggal, kan gak ada gunanya juga. Ya mungkin ada buat waris, tapi buat kita pribadi gak ini. Kita mau dikasih fisik yang sehat, perfect, lalu habis dikasih ditabrak kereta, kan juga gak ada gunanya juga. Dan meninggal habis itu. Jadi nikmat yang paling mahal adalah nikmat kehidupan, dan itulah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, selalu berupayalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anda berbicara ilmu yang bermanfaat, ada baiknya kita mendengar sejenak keterangan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, sebagaimana yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, beliau menyampaikan, iktaribu min afwahil muti'in wasma'u minhum ma yaqulun. Mendekatlah ke lisan orang-orang yang taat, orang-orang yang soleh. Jadi mendekatlah ke lisan orang-orang yang taat dan orang-orang yang soleh. Wasma'u minhum ma yaqulun, dan dengarlah baik-baik apa yang mereka katakan. Jadi kalau kita punya teman yang atau sahabat atau orang yang belajar dan mengamalkan ilmunya, yang berilmu dan beramal, yang nurut sama Allah, walaupun gak sempurna, siapa yang sempurna hadirin, tapi dia punya prinsip berusaha nurut sama Allah, berusaha taat sama Allah, berusaha nurut dengan Rasulullah SAW, Nah, kata Umar bin Khattab, kalau ketemu orang kayak gitu, dekati. Jangan jauh-jauh, dekati. Dekatilah orang-orang yang nurut. Iktaribu min afwahil muti'in. Dengar nasihatnya. Dengar nasihatnya. Dengar masukannya. Dengar arahannya. Jadi sekali lagi, muti'in itu menggabungkan antara ilmu dan amal. Kalau hanya berilmu doang, gak diamalin, gak akan taat sama Allah. Kalau cuma semangat beramal aja, gak pakai ilmu, salah. Gak taat juga. Allah minta kita sholat subuh 2 rakaat, karena kita sholat subuh gak pakai ilmu, akhirnya kita 4 rakaat. Ya gak taat juga. Karena ketaatan dalam sholat subuh diantaranya sholatnya 2 rakaat. Harus pakai ilmu, gitu. Orang semangat puasa Ramadan gak pakai ilmu, akhirnya bukanya jam 12 siang. Gak taat juga. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma atimu siyama ila al-lail." Maka sempurnakan puasa kalian sampai malam, sampai maghrib, gitu. Jadi orang yang taat itu orang yang berusaha berilmu dan beramal. Nah, kalau ketemu orang begitu, deketin, jangan jauhin, apalagi dihasatin. Nah, itu hadirin. Itu kata Umar bin Khattab, "Iktaribu min afwahi al-muti'in wasma'u minhum ma yaqul." Dan dengerin apa yang disampaikan, gitu. Dengerin apa yang disampaikan. Kenapa demikian? Fa innahum tajalla lahum umurun shadiqah. Karena mereka itu mendapatkan kelebihan dari Allah. Tajalla lahum umurun shadiqah. Berbagai macam perkara itu yang benar, yang jujur itu terang benerang dalam diri mereka. Jelas gamblang dalam diri mereka. Gitu loh. Kalau bagi orang itu kayaknya rancu, bagi mereka enggak. Kalau bagi banyak orang ragu-ragu, bagi mereka enggak. Tajalla lahum umurun shadiqah. Dan yang gamblang itu yang jelas-jelas. Mohon maaf. Yang gamblang itu yang benar-benar. Jadi benar, gitu loh. Hal-hal yang benar, hal-hal yang jujur, hal-hal yang baik, hal-hal yang penuh dengan berkah, hal-hal yang bermanfaat, itu terang benerang bagi mereka. Makanya lihat Rasulullah SAW, memang pernah Nabi SAW merubah haluan? Gak pernah. Lempeng aja begitu tuh, hadirin. Karena terang benerang. Mau dicaci maki satu kota, di kota Mekah, mau difitnah, mau ditekan, diintimidasi, dimarginalkan, bahkan sempat diboikot 2-3 tahun, tetap aja jalan begitu. Kenapa? Tajalla lahum umurun shadiqah. Karena hal-hal yang benar, hal-hal yang jujur, hal-hal yang bermanfaat itu terang benerang. Beda sama orang yang ketaatannya kurang, ilmunya kurang, atau amalnya kurang, sering ragu-ragunya. Sebenarnya gue benar gak ya, gitu kan? Suka gitu. Kenapa? Karena ilmunya kurang. Jadi ragu-ragu. Sebenarnya kita jalan udah benar atau belum ya, gitu. Itu kan kita suka kalamin gitu tuh karena ilmu kita gak matang, hadirin. Jadi kebanyakan ragu-ragunya. Kalau orang-orang yang muti'in, orang-orang yang benar-benar gabungin antara ilmu dan amal, itu jalan apa luar biasa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling ilmunya paling banyak, paling matang, paling udah semuanya nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam level manusia itu gak goyah itu hadirin, karena tajalla. Jadi makanya karena semua hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang itu terlihat gamblang, jelas, tajalla, maka deketin mereka, kata Umar. Dengar kalau mereka kasih masukan. Lalu apa kata Umar bin Khattab? Wadzalika liqurbi qulubihim minallah. Ini semua karena liqurbi qulubihim minallah. Karena hati mereka dekat sama Allah. Nah, itu. Wa kullama qaruba alqalbu minallah zalat anhu mu'aradatus su. Wa kana nuru kashfihi lil haqqi atamma wa aqwa. Itu, ini kaidah. Semakin hati itu dekat sama Allah, maka mu'aradatissu, hal-hal yang bisa menghalangi, hal-hal buruk yang bisa menghalangi, yang bisa mengganjal, yang bisa menjegal, yang bisa menggagalkan, itu hilang. Dan sebaliknya, cahaya untuk menyingkap sesuatu masalah, sesuatu yang rancu, sesuatu yang ribet, itu semakin hati dekat sama Allah, cahaya itu semakin sempurna dan kuat. Nah itu. Makanya kan tujuan ilmu itu mengeluarkan dari dhulumat ila nur, dari kegelapan menuju cahaya. Gitu. Makanya ini yang harus kita tanamkan terus hadir. Fungsi kita belajar itu salah satunya untuk membersihkan hati. Sebagaimana kita bukan hanya semangat belajar, tapi kita juga harus semangat membersihkan hati kita. Gimana hati ini semakin dekat sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semakin dekat dengan Allah. Karena begitu hati itu semakin dekat dengan Allah, itu tadi, mu'aradatus su'nya itu hilang, satu demi satu. Dan cahaya itu semakin terang, semakin bersinar. Makanya kan di level ulama itu apa kata para ulama? Al-fitan idza aqbalat arafahal ulama wa idza adbarat arafahal ulama wal juhala. Fitnah atau masalah atau ujian itu ketika mau datang nih, itu sudah dibaca, sudah diprediksi, sudah ditebak oleh para ulama. Sudah kelihatan nih kayaknya ada sesuatu. Adapun orang-orang awam, orang-orang yang gak ngerti, pikir fine-fine aja. Oh biasa, udah nyaman. Alhamdulillah lancar, gitu-gitu. Tapi ulama loh, enggak, ada gak beres nih. Nah begitu udah kejadian, baru dia semuanya sadar. Bukan hanya ulama aja yang tahu. Orang-orang awam, orang-orang yang gak punya ilmu pun juga ngerti. Karena kenapa? Karena udah kejadian. Udah hadir tuh fitnah. Baru nanti kita-kita nih yang awam baru bilang, benar ya kata Pak Ustadz. Nah gitu kadang-kadang kita. Benar ya kata Pak Kiai. Oh ini maksud Pak Kiai gitu. Oh ini kata ulama, saya baru sadar, tapi udah kejadian gitu. Gitu hadir. Nah kok ulama bisa ngerti? Karena cahayanya itu diterangkan sama Allah. Kenapa diterangkan? Hatinya dekat sama Allah. Makanya PR kita kan bukan hanya ngerti. Belajar itu bukan hanya tahu. Tapi belajar itu bagaimana mendekatkan hati dekat sama Allah. yang apabila itu terjadi, maka kendala-kendala hidup itu terurai dan hilang satu demi satu. Dan yang kedua, cahaya itu semakin bersinar. Makanya jangan pernah meremehkan misal ilmu, walaupun kita belajar gak sampai satu jam gitu ya. Itu dampak dari cahaya ilmu itu bisa seharian hadirin. Walaupun kita belajar gak sampai satu jam. Kalau ilmu itu ngebawa kita dekat sama Allah. Jadi kalau ilmu itu ngebawa kita dekat sama Allah, oh itu. Bahkan bukan seharian, seminggu bisa. Karena kan ngamalin satu kajian tuh gak mudah, hadir. Kalau untuk ngerti satu kajian mungkin cepat, dengar, ah gue udah ngerti, gitu lah. Kadang-kadang udah ngerti duluan sebelum dijelasin panjang lebar. Oh, aku udah pernah dengar keterangan ini sebelumnya, aku udah ngerti. Kalau ngerti itu relatif inilah. Tapi ngamalin itu dan membuat hati itu semakin dekat sama Allah, nah, itu butuh perjuangan, butuh mujahadah. Mujahadah itu butuh perjuangan. Nah itu hadirin yang Allah muliakan. Jelas ini hadirin Allah muliakan. Ya. Tapi jadi itu poin penting yang harus kita ingat-ingat terus. Bahwa ilmu ini bukan hanya sekedar dimengerti. Mengerti itu jelas penting lah. Al-fiqhul fahmu, fikih itu pemahaman. Tapi bagaimana pemahaman itu membuat kita semakin dekat sama Allah. Bukan semakin jauh, semakin sok pintar, semakin sombong, semakin ngeremehin orang. Ya kalau kayak gitu, yang ada kena masalah terus kita. Dan cahaya kita bisa padam. Nah kalau cahaya padam, ya susah. Rumah kita mati lampu, dari kamar ke dapurnya susah. Padahal dalam kondisi terang benerang tuh ya 20 detik lah dari kamar ke dapur. Tapi begitu padam, itu bisa 5 menit sendiri, raba-raba dulu. Gitu loh. Segala macam dulu. Ya itu repotnya kalau cahaya itu ya. Makanya kita tuh harus semakin sadar bahwa ilmu tuh kebutuhan, ilmu dan beramal dengan segala keterbatasan lah, nggak ada yang sempurna kita tuh. Kita ini pendosa semua. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Tapi kan belum selesai hadisnya. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan yang terbaik dari orang yang bersalah itu, yang banyak salahnya itu paling banyak bertaubat hadirin. Dan terus perbaiki diri. Yaitu hal penting. Lalu kita lanjutkan sejenak tentang nafkah. Dan sengaja kita sampai ke ini agar fokus kita tuh jangan hanya sebatas ke ini aja, ke poin zohirnya saja. Tapi kita harus berusaha memahami sebuah masalah itu baik secara zohir maupun secara batin. Itu yang dijelaskan sebagian para ulama. Ulama mengatakan bahwa di saat Allah perintahkan kita mengerjakan amalan zohir, di waktu yang sama Allah perintahkan kita melakukan amalan batin gitu. Nah kita seringkali fokus ke amalan zohirnya aja. Contohnya apa Ustaz? Ya simple. Saat Allah perintahkan kita sholat zuhur, di waktu yang sama Allah perintahkan kita untuk ikhlas mengerjakan sholat zuhur. Untuk khusyuk mengerjakan sholat zuhur. Nah ikhlas dan khusyuk itu kan amalan batin hadirin. Nah makanya tadi kita sampaikan, ilmu itu jangan sampai hanya dimengerti aja, tapi harus bawa hati ini dekat sama Allah. Nah itu hal yang selalu di ingatkan para ulama kita. Makanya itu kan salah satu prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah dibanding pihak lain. Salah satu prinsip dasarnya apa? At-talazum baina dhohir wal batin. Keselarasan antara dhohir dan batin. Gitu. Saling berkaitan antara dhohir dan batin. Gitu. Itu poin. Allah Ta'ala misal. Nah, kembali sedikit kita lanjutkan masalah nafkah. Oh, kita pelan-pelan aja hadirin. Timbul pertanyaan, apa bagaimana dengan nafkah? Kita balik lagi ke masalah nafkah nih hadirin. Nafkah wanita atau istri yang durhaka, yang nasyizah. Gitu. Yang gak mau nurut gitu loh misalnya. Yang durhaka. Yang gak mau taat sama suami. Yang gak mau diajak sama suaminya. Nah ini bagaimana nih? Istri seperti itu tetap wajib dinafkahi apa tidak? Nah hadirin Allah muliakan. Dijelaskan para ulama bahwa, dan ini keterangan empat imam madhab, empat madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Al-Hanabilah. Dan ini pandangan semua ulama klasik, ammah as-salaf. Secara umum ya, secara umum ini keterangan para ulama klasik. Bahkan dinukilkan ijma', dinukilkan ijma'. Dinukilkan ijma. Bahkan hadirin Allah muliakan, walaupun ada satu yang berbeda seperti Al-Hakam, tapi secara umum gitu loh. Kata Ibnu Qudamah, ini tuh keterangan amati ahli ilm. Amma, secara umum itu keterangan para ahli ilmu. Ini pada keterangan Asy'abi, kata Ibnu Qudamah nih ya. Imam Hammad, Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Asy-Syafi'i, lalu Abu Thawr, bahwa hadirin sekalian, nafkah itu tidak wajib bagi wanita atau istri yang durhaka. Tasqutun nafaqah, kewajiban nafkah itu gugur. Kewajiban nafkah itu gugur, gitu. Itu yang dijelaskan oleh para ulama kita. Jadi bagi istri yang durhaka, kewajiban nafkah itu gugur bagi dia, untuk dia. Itu perlu yang kita camkan. Itu perlu kita renungkan. Sama seperti kita sudah bahaskan masalah sebaliknya kan, apa suami yang zalim tentang apa, tentang ajakan suami ke istri untuk berhubungan suami istri. Nah, ancaman itu kan dijelaskan sebagian ulama, kita sudah bahas, itu tidak berlaku untuk suami yang zalim. Jadi begitu juga dengan hal ini. Kalau istri yang durhaka, maka nafkah itu gugur hadirin. Nafkah itu gugur. Ini hal yang perlu kita camkan. Jadi itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Lalu berikutnya, bagaimana tentang istri yang bekerja? Istrinya bekerja atau punya usaha, dapat pemasukan halal, pekerjaannya baik, halal. Nah, apakah istri yang bekerja tetap mendapatkan nafkah dari suami, hadirin? Tetap dapat nafkah dari suami enggak kira-kira? Dapat apa enggak nih kira-kira? Ini mufti semua. Aduh, salah lagi deh. Gitu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat keterangan misalnya Syekh Mu'adz bin Shalih Utsaimin. Kita dengar keterangan para ulama aja. Kata beliau, yajibu 'alal insan an yunfiqa 'ala ahlihi 'ala zaujati wa waladihi bil ma'ruf. Wajib bagi seseorang memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya dengan cara yang baik, ma'ruf, sesuai urf. Hatta law kanat az-zaujatu ghaniyatan, walaupun istrinya kaya. Nah, ini kita sudah jelaskan. Walaupun istrinya kaya tetap wajib. Fa innahu yajibu 'ala az-zauj an yunfiqa 'alayha. Tetap suami itu wajib menafkahi istrinya yang kaya tadi. Wa min dhalika ma idza kanat az-zaujatu tudarris wa qad syurita 'ala az-zauji tamkinuha min tadrisiha. Fa innahu la haqqo lahu fi ma ta'khudhuhu min ratib. La nisf wa la akthar wa la aqal. Ar-ratibu laha madama qad syurita 'alayhi indal 'aqdi annahu la yamna'uha min at-tadris fa furida bidzalika. Falaisa lahu al-haqqu an yamna'aha min at-tadris wa laisa lahu al-haqqu an ya'khudha min mukafa'atiha. Begitu juga kata beliau, kata ulama, apabila istri itu mengajar, maksudnya bekerja ya, istri itu mengajar. Dan sebelumnya ada kesepakatan di antara mereka. Itulah. Ada suami mengizinkan kesepakatan. Atau dikasih syarat, aku boleh, oke, kita nikah tapi aku boleh bekerja ya, gitu misalnya gitu. Pekerjaannya halal, baik gitu. Lalu dia setuju gitu. Maka ulama mengatakan bahwa suami tetap harus kasih nafkah kepada istri. Dan ulama mengatakan la haqqa lahu fi ma ta'khudh min ratib. Suami enggak berhak mengambil gaji istrinya. Tidak setengah gaji, tidak lebih banyak, tidak lebih sedikit. Ar-ratibu laha, gaji itu milik istri. 100%. Suami enggak boleh ambil. Suami tidak boleh ambil walaupun sesen pun. Jadi bukan, jadi sesen pun enggak boleh, serupiah pun enggak boleh tadi katanya. Selama sudah sepakat, dan itu salah satu syarat bahwa suami tidak melarang istrinya bekerja atau suami tidak melarang istrinya mengajar. Annahu la yamna'uha min at-tadris. Faradhiya bidzalik, gitu. Suami enggak melarang istrinya mengajar dalam konteks ini bekerja dan suami ridho. Maka itu tadi. Dia enggak suami enggak berhak mengambil gaji istrinya. Gaji istrinya. Jadi kalau sudah ada kesepakatan, se sebelum pernikahan dan syarat sebelum pernikahan. Jika dua sepakat gitu loh. Jadi boleh. Nah, timbul pertanyaan, gimana kalau istrinya mau kerja setelah nikah? Awalnya istrinya gak kerja, terus pas nikah mau kerja. Maka ini kembali ke kesepakatan mereka. Kalau suami, kalau istrinya yang mau ya. Ama idza aradat an ta'mal, istri yang mau. Maka dikembalikan ke kesepakatan. Karena kalau istri yang mau, ini berkaitan dengan hak suami, berkaitan dengan waktu dengan suami dan seterusnya. Jadi intinya adalah kalau apa, kalau ada syarat atau kesepakatan, maka istri yang bekerja tetap mendapatkan nafkah menurut keterangan sebagian para ulama Allah Ta'ala misawab. Dan lagi-lagi keterangan ini menunjukkan bagaimana Islam itu benar-benar menjaga dan melindungi wanita dan memberikan hak wanita, menjaga hak istri. Dan ini yang perlu kita cermati dan garis bawahi. Tapi kalau suami gak ridho gimana? Ya udah tinggal bilang, saya minta kamu berhenti, gak ridho, ya sudah, berarti full pemasukan istri dari nafkah suami. Allah Ta'ala alam bisawab, mungkin itu. Itu poin, dua poin yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, hadirin. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ustaz, keluarga, tim kajian dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ustaz, tim dan kaum muslimin semua mendapatkan pertolongan Allah di setiap ujian hidup yang dijalani. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyak. Mohon maaf ustaz, saat ini saya ada rencana untuk menikah dengan laki-laki yang secara akhlak dan agama baik. Kendala kami belum bisa menikah adalah kondisi finansial si calon suami bekerja serabutan dan hanya bisa menafkahi dirinya sendiri. Sering saya ajak beliau untuk nikah, karena untuk nikah saja insya Allah saya ada. Hal ini saya lakukan agar kita berdua menjadi tenang dan terhindar dari dosa. Tapi beliau tidak mau, mohon nasihat serta doanya agar saya dilindungi dari jalan yang salah. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, hadirin yang Allah muliakan, kita tahu bahwa Nabi SAW bersabda, ya ma'asyar syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai anak muda, kalau siapa diantar kalian yang punya kemampuan maka menikahlah. Punya kemampuan. Dan kita tahu banyak para ulama menjelaskan di antara makna kemampuan di sini adalah kemampuan finansial. Ada beberapa keterangan dalam masalah ini. Nah, di antaranya adalah kemampuan finansial. Bukan hanya untuk nikah, tapi untuk menjalani kehidupan suami istri. Hadirin Allah muliakan. Jadi ketika seseorang benar-benar aduknya aku belum sanggup deh menafkahi, ini baru buat aku sendiri, itu bisa di bisa dimengerti. Bisa dimengerti. Bisa di artinya sampai titik itu bisa dipahami. Namun hadirin Allah muliakan, bahwa kalau kita jujur sama Allah, kalau kita jujur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau kita menggantungkan asa kita kepada Allah, kalau kita banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berjuang, kita berjuang, kita berikhtiar, kita berikhtiar, maka insya Allah Ta'ala Allah akan kasih rizki kepada kita saat setelah kita menikah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 32, Allah berfirman, iyakunu fuqara yugnihimullahu min fadli. Yugnihimullahu min fadli. Kalau mereka miskin, mereka fakir, Allah akan cukupkan dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mereka menikah. Ini kan konteksnya wa'ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum. Nikahkan hamba sahaya dari kalian dan orang-orang soleh dari hamba-hamba kalian atau hamba sahaya kalian. Iyakunu fukara, kalau mereka fakir, yugnihimullahu min fadli, Allah akan cukupkan. Jadi ini pelajaran besar bagi kita. Orang yang fakir menikah, Allah akan cukupkan dengan syarat mereka punya kesolehan. Makanya kan ayatnya wassalihina min ibadikum, wassalihin. Iyakunu fuqara yugnihimullahu min fadli. Innallaha wasi'un 'alim. Allah Maha luas dan Maha berilmu. Saya tuh punya teman rahimahullah, itu waktu nikah berapa ya pernikahannya tuh kalau gak salah ya, jadi beliau sebelumnya gini, beliau datang ke saya mau pinjam uang gitu loh, mau pinjam uang, katanya mau nikah. Karena sama-sama mahasiswa nih gitu, yang mau nikah mahasiswa, mau pinjam uang sama mahasiswa juga, jadi ya ya begitulah. Saya bilang nggak, secara makna nggak salah pinjam uang sama kita, kita sama-sama mahasiswa yang nggak ada ini, enggak kok. Apa, sederhana aja. Pokoknya belumnya kalau nggak salah 700 ribu. Saya bilang 700 ribu mau nikah, 700 ribu apa bisa tuh benar? Ya bisa, karena kalau nggak salah tuh biayanya cuma 3 jutaan waktu itu, dan nikahnya di KUA gitu, jadi nggak di gedung, nggak di rumah, semua di KUA sama keluarga nikah. Dan alhamdulillah waktu itu saya ikut di hadir. Jadi arti poinnya gini loh, teman saya itu Hafiz rahimahullah itu nikah di KUA dengan biaya yang sangat-sangat sederhana, dengan konsep yang sangat amat sederhana. Cuman datang kita dikasih apa ya waktu itu ya, makanan waktu itu duha, jadi juga bukan makanan berat, makanan snack gitu. Habis itu udah nikah bubar. Itu aja uangnya kurang, itu poinnya. Kok nikah dengan konsep gitu, uangnya kurang. Minjem uang 700 ribu. Minjem uang 300 ribu. Itu pun begitu dapat 700 ribu, apakah udah cukup? Belum juga. Waktu itu tuh ada salah satu dosen tuh ada masyru' nikah dulu gitu. Ada program support untuk mahasiswa yang mau nikah. Ada salah satu dosen. Tapi dengan nominal, jadi bayangin aja nominalnya berapa. Nah, itu beliau menggabungkan dua itu. Nah, kan kalau apa kita jadi calon mertuanya, mikir enggak sih kita? Ya Allah, ini mau nikahin anak gua 3 juta aja minjem. Kan kalau pakai hitung-hitungan dunia kan, ya habis itu anakku ini mau dikasih makan apa? Kan mikirnya begitu. Tapi Allah tuh maha kaya, hadirin. Setelah menikah itu kemampuan finansialnya semakin baik. Gitu. Setelah itu bisa beli motor gitu. Habis itu bisa beli komputer gitu. Terus juga ngontrak sendiri. Dan enggak disubsidi sama siapapun, setahu saya ya, enggak disubsidi sama orang tuanya atau sama mertuanya. Walaupun mertuanya baik gitu. Kenapa? Karena beliau ini yang saya lihat, sebatas yang saya lihat, nahsabuhu kadzalik wallahu hasibuhu wa la nuzaki 'alaihi ahada. Itu kan adab kalau kita muji orang kan. Nahsabuhu kadzalik, yang kita nilai seperti ini. Wallahu hasibuhu, dan Allah sebaik-baik yang menilai. Dan kita enggak merekomendasikan siapapun di hadapan Allah. Beliau berjuang, beliau bertawak, beliau kita lihat dengan sependek penglihatan kita, berusaha tawakal, berusaha ikhtiar, berusaha berjuang. Enggak apa. Makanya beliau ngutang, beliau enggak minta-minta, dan beliau ganti. Beliau berusaha ganti. Terus semakin baik. Benar, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau kalian fakir, Allah akan cukupkan. Kan rizki itu, hadirin, itu kan tentang ketakwaan. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Toh juga gini, sebaliknya lah teman-teman. Ada betapa banyak kasus nikah sama laki-laki yang kaya raya, tahun depannya bangkrut tuh laki-laki. Mungkin gak sih? Ya mungkin banget. Nikah sama laki-laki yang punya bisnis menggurita, semua pailit. Miskin udah. Ada banyak kasus. Jadi, wallahu ta'ala bisawab, mempertimbangkan finansial calon suami pada saat mau nikah tuh penting. Kalau kita sebagai orang tua wali melihat ini anak kerja apa, terus pemasukannya bagaimana, itu penting. Namun yang paling penting, baca potensi calon suami kita, itu yang paling penting. Baca potensi ketakwaannya, potensi kesolehannya, dan mentalnya, mentalitasnya gimana, prinsip hidupnya dan pola hidupnya. Kalau pada saat dia maju ke kita atau dia maju untuk menikahi anak kita, gak punya duit, tapi ini sosok laki-laki ini berusaha bertakwa, berusaha soleh, dijaga tuh. Dan ini bukan, dan dengan taufik Allah, ini anak udah terbukti ya. Ini anak tuh sudah punya pola. Jadi bukan baru hijrah 2 bulan yang lalu. Ini masih rentan. Atau baru hijrah setahun yang lalu, tapi ini orang tuh udah punya track record yang oke. Jadi umur kesolehannya tuh udah misalnya udah 5 tahun, udah 10 tahun, udah inilah. Udah terbukti kena ujian-ujian dalam hijrah, ujian-ujian dalam ketaatan tuh udah banyak yang dia lewati. Bukan baru berubah kemarin sore gitu loh. Terus walaupun dia enggak punya uang, etos kerjanya oke. Mentalitasnya bagus. Mungkin dia lagi ngerintis. Terus disiplin, lalu bertanggung jawab. Wallahu ta'ala alam, bismillah lah hadirin. Insya Allah tinggal nunggu waktu. Ya ajal juga tinggal nunggu waktu Pak Ustadz. Iya benar. Tapi maksudnya itu, ini potensinya besar. Karena kalau kita bertakwa, Allah kan kasih rezeki dari arah yang gak diduga-duga. Sebagaimana tadi kita katakan, bisa jadi yang maju ke kita sebagai, kita wanita nih, maju ke kita orang kaya. Tapi kita lupa ngecek kekayaannya dapat dari mana. Ternyata kayaknya dapat dari uang haram misalnya, gak berkah. Atau kekayaannya dapat dari warisan. Jadi ini orang pemalas, gak segala macam, tapi 2 bulan yang lalu dapat warisan 50 miliar gitu loh, kaya dia. Tapi gak punya mentalitas orang besar, gak punya disiplin, gak mampu mengelola harta, gak tahu bisnis segala macam. Ya hari ini kaya, tapi lihat aja berapa lama sih bertahan tuh 50M. Gak ngerti orang, gak bertakwa juga, males-malesan. Jadi kita tuh seringkali lupa bahwa pernikahan itu jangka panjang. Bukan 1-2 pekan atau 1-2 bulan atau 1-2 tahun, biiznillah ya. Jadi yang harus dilihat adalah potensi calon kita jangka panjang. Bukan sebatas apa yang ada dia pada hari ini. Ini orang gimana gitu loh. Track record-nya bagus apa enggak? Udah terbukti atau belum? Itu loh hadirin. Ada banyak kasus demikian. Dapat jabatan bagus, tiba-tiba habis nikah dipecat. Atau itu tadi, resesi, ambruk, down. Selesai. Jadi enaknya cuma 6 bulan pertama, habis itu susah. Dan susah di sini bukan tentang susah enggak punya uang. Tapi susah loh sebagai seorang wanita ngapa-ngapain jika dipimpin sama laki-laki yang gak punya mental, gak punya mentalitas yang kuat, gak punya iman, gak punya ketakwaan. Oh itu makan hati terus hadirin. Sebagaimana nikmat hidup sederhana tapi dipimpin sama laki-laki yang punya visi, punya ketakwaan, punya kesolehan, lalu punya mentalitas yang bagus, optimis, punya daya juang. Oh itu nikmat. Nah ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Jadi jangan hanya lihat kondisi dia pada saat ini. Mungkin dia sekarang baru anak magang atau baru 1-2 bulan di perusahaan, tapi ini potensial banget gitu. Bismillah hadir. Jadi kita ini selalu ngelihat pendek seringkali, itu masalah hidup kita. Ngelihat tuh gak jauh gitu. Makanya kan ulama mengatakan hidup tuh seni melihat. Apa yang Anda lihat? Gitulah hadirin. Ya sama lah hadirin. Kita ini cek darah. Cek darah. Atau ronsen. Ada hasilnya depan mata kita nih. Bisa kita baca sendiri. Hah? Bisa. Kita ke dokter. Kalau ronsen paru-paru, dokter spesial paru, tolong bacain. Padahal jelas datanya depan kita. Ya hidup juga begitu. Kadang kita fokus kepada data. Kepada apa yang kita lihat. Tapi kita lupa mengasah kemampuan melihat kita. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanakallahu alhamdulillah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.